Konsultasi Syariah. Syarat halalnya hewan sembelihan. Pertanyaan, apa syarat dan aturan menyembelih hewan sehingga tidak diragukan lagi kehalalannya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hewan yang disembelih berstatus halal apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Syarat penyembelih, syarat alat untuk menyembelih, dan syarat untuk hewan yang disembelih. Pertama, syarat penyembelih ada 4. 1. Berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu, sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil sampai mencapai usia tamyiz. Seorang anak dikatakan mencapai usia tamyiz ketika dia bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang bermanfaat bagi manusia. Umumnya, anak menginjak fase tamyiz ketika dia sudah berusia 7 tahun. 2. Penganut agama Samawi. Yang dimaksud penganut agama Samawi adalah kaum muslimin dan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Sembelihan orang musyrik seperti orang Hindu atau orang yang murtad seperti orang yang tidak pernah sholat, hukumnya haram dimakan. Karena orang murtad telah keluar dari Islam. 3. Tidak sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang untuk menyembelih. 4. Ada niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Orang yang menyembelih tapi untuk main-main atau untuk penelitian tidak boleh dimakan dagingnya. Demikian pula menyembelih tanpa menyebut nama Allah, hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Bacaan Bismillah hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kedua, syarat alat untuk menyembelih. 1. Tajam dan bisa memotong. 2. Selain kuku dan gigi. Masuk dalam syarat ini adalah alat menyembelih tidak boleh terbuat dari tulang. Ketiga, syarat hewan yang disembelih. 1. Termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. 2. Terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher kecuali dalam kondisi darurat. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. A. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. B. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. C. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah, maka makanlah, asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatwa Syabakah Islamiyah dan Ahkam Al-Aidain. Hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih. 1. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun jika penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya sah. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama dalam masalah ini, yaitu anjuran menyembelih sendiri dan boleh juga diwakilkan. Ahkam Al-Aidain. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka dianjurkan untuk ikut menyaksikan penyembelihannya. 2. Hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih meletakkan kakinya di lehernya agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau sembelih dengan tangannya dan beliau letakkan kaki beliau di atas leher hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Misalnya dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Beliau baca basmalah dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari. 4. Menyebut nama sahibul kurban ketika menyembelih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa suatu ketika didatangkan seekor domba. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan Bismillah, Wallahu Akbar. Kurban ini atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Demikian pula dibolehkan setelah membaca Bismillah Allahu Akbar diikuti salah satu di antara bacaan berikut. Hadza minka walaka. Hadis riwayat Abu Daud atau hadza minka walaka anni jika disembelih sendiri atau an fulan nama sahibul kurban jika yang menyembelih orang lain. Tata cara kurban tuntunan Nabi. 5. Berdoa agar Allah menerima kurbannya. Doa ini bisa dibaca setelah rangkaian bacaan di atas. Doa agar kurban diterima, Allahumma taqabbal minni jika menyembelih sendiri atau Allahumma taqabbal min fulan nama sahibul kurban jika yang menyembelih orang lain. Catatan. 1. Wanita dibolehkan untuk menyembelih hewan. Status sembelihan wanita adalah sah dan halal. Dalilnya adalah bahwa seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik pernah menggembalakan kambing-kambing di Sala, salah satu nama tempat. Lalu seekor kambing di antaranya terkena sesuatu, lalu budak menyembelih kambing itu dengan batu. Kemudian Nabi SAW ditanya mengenai hal itu, dan Nabi SAW berkata, makanlah kambing itu. Hadis riwayat Bukhari. 2. Wajib memperlakukan hewan dengan baik ketika menyembelih. Dengan melakukan cara penyembelihan yang paling mudah dan paling cepat mematikan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, ihsan adalah memperlakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Tidak terdapat doa khusus yang panjang bagi sahibul kurban ketika hendak menyembelih. Wallahu a'lam. Bolehkah membaca solawat ketika menyembelih? Tidak boleh membaca solawat ketika hendak menyembelih. Dengan beberapa alasan di antaranya, tidak terdapat dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan solawat ketika menyembelih. Sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah. Bisa jadi ketika membaca solawat pada saat menyembelih muncul keinginan untuk bertawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih. Dikhawatirkan ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa jadi pula dengan membaca solawat seseorang membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah. Syarhul Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.